Lapar jelas lapar. Ya. Apa lagi? Keroncong, keroncongan. Ya. Berangkat dia meninggalkan sarangnya pagi-pagi dalam keadaan perut tidak ada isi. Kalau dalam bahasa Arab namanya al-riq. Al-riq yaitu ketika perut kosong setelah bangun. Jadi burung itu berangkat pagi-pagi tidak ada isi perutnya, wataruhu bitanan, dan ketika kembali di petang hari. Ini pelajaran yang sangat penting diambil oleh seorang yang beriman. Dan Nabi SAW mengumpamakan tawakal dalam konteks ikhtiar, ya, memberikan perumpamaan tawakal dalam konteks melakukan sebab dengan burung. Karena burung pagi hari sekali sudah meninggalkan sarangnya. Sudah meninggalkan sarangnya untuk mencari makan. Ya. Dan yang kita inginkan dari hadis tawakal ini adalah taghdu. Dia dua kata. Yang pertama ghada yaghdu, lawannya raha yaruhu. Ya, raha yaruhu. Taghdu berangkat pagi-pagi, raha yaruhu pulang kembali di petang hari. Ya. Jadi wa idza ghada ila Arafah, dan apabila berangkat pagi-pagi ke Arafah, mereka juga ada syiar takbir. Ya, syiar takbir. Kemudian setelah membuat bunyi bab, Al-Imam Al-Bukhari membawakan alasan-alasan, membawakan penguat-penguat, dalil-dalil, atau argumen-argumen. Yang pertama, dia mengatakan wa kana Umaru radhiyallahu anhu yukabbir fi qubbatihi biminan. Imam Bukhari membawakan athar. Ya. Athar siapa? Umar. Athar Umar radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau bertakbir di kubbahnya. Kubbahnya kemah. Ya. Kubbah yang dimaksud adalah kemah. Ya. Umar bertakbir di kemahnya di Mina. Ya. Ini sebenarnya bukan dalil, ya, karena maksudnya penguatnya membawakan athar-athar para sahabat. Athar mungkin perlu kita jelaskan, sebenarnya kata athar, hadis, khabar, ya. Ya. Hadis, khabar, athar sebenarnya tertuju kepada satu makna sebenarnya, yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi, dari perkataan, perbuatan, sifat dan persetujuan. Dia beberapa ungkapan yang mengarah kepada satu makna, yaitu seperti yang kita kenal dari makna hadis. Terkadang hadis Nabi itu dinamakan khabar. Ya. Terkadang dinamakan hadis Nabi athar. Ya. Athar nabawiyah dalam ungkapan